السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang atau sore yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali duduk di majalisul ilm, majalisul dzikir, yang pada kesempatan sore ini akan kita kembali melanjutkan masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, كل يوم هو في شأن. Setiap hari Allah Azza wa Jalla dalam urusannya, itu Allah Azza wa Jalla berbuat apa yang diinginkan kapan dia inginkan. Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid, Allah berbuat apa yang dia inginkan, dan semua perbuatan Allah itu adalah penuh dengan hikmah. Dan perbuatan Allah Azza wa Jalla bagian dari sifat Allah, bukan makhluk. Sehingga sifat Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat dzatiyah, yaitu sifat yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sifatun fi'liyah, yaitu sifat perbuatan Allah, yaitu sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Kapan Allah mau melakukannya, Allah lakukan. Kapan Allah tidak mau melakukannya, dia tidak lakukan. Nah, kedua-duanya ini adalah bukan makhluk sama sekali. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir kita menjelaskan tentang kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Sekarang kembali kita lanjutkan masih tentang bagaimana keistimewaannya Al-Quran yang merupakan kalamullah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala hadathana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, wala akhbarana Shu'aib, Abul Yaman berkata telah memberitakan kepada kami Shu'aib, Ali Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah. Az-Zuhri berkata telah memberitakan kepadaku Ubaidullah ibn Abdullah, anna Abdullah ibn Abbas qala. Bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, apa kata beliau? Ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin. Kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'. wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyikum ahdatsul akhbari billah. Bagaimana kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, sedangkan kitab kalian yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam berita terbaru. Berita terbaru yang paling baru tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ahdatsul akhbar billah. Al-Quran membawakan berita terbaru. Maka Al-Quran ya ada tiga isinya. Ada berapa? Tiga secara garis besar. Yang pertama adalah At-Tauhid. Isinya yang pertama garis besarnya. Nah, yang kedua Al-Ahkam. Hukum-hukum. Yang ketiga Al-Akhbar. Berita atau kisah-kisah. Nah, berita tentang Allah ini masuk dalam bab apa? Tauhid. Jadi Al-Quranul Karim adalah kitab yang berisikan berita terbaru tentang Allah Azza wa Jalla. Mahdhan lam yushab. Kitab yang murni, tidak tercampuri oleh apapun, dan keasliannya pun terlindungi, terjaga, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikir, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Maka di sini dikatakan mahdhan lam yushab. Al-Quran kitab yang murni, tidak ada campurannya sama sekali. وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kalian bahwa ahlul kitab itu telah mengubah-ubah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul kitab, mereka telah apa? Merubah-ubah kitab? Kitab Allah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 75, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْلِ مَا أَقَلُوا. Mereka selewengkan setelah mereka pahami dia. Suratul Nisa ayat 46, مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا أَمَّ وَضِعِ. Di antara orang Yahudi ada yang yuharrif, menyelewengkan, memalingkan, merubah kalamullah dari posisinya, dari tempatnya. Kemudian suratul Maidah ayat 13. Ya. Yuharrifuna al-kalima amma wadih. Kemudian al-Maidah ayat 41. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadih. Ini bukti-bukti yang diteritakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya ahlul kitab itu merubah kitab mereka, Taurat maupun apa? Injil. Al-Quran aman. Waghayyaru fakatabu biaidihim. Mereka robah, mereka selewengkan, mereka ganti, dan mereka catat dengan tangan mereka sendiri. Sebagaimana yang diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 79, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Wail, neraka jahannam, di dalamnya ada lembah yang berisikan nanah dan darahnya api neraka, bagi orang-orang yang menulis kitab-kitab Allah menggantikan kitab-kitab Allah. Mereka tulis pakai tangan, dikatakan ini kitab Allah, untuk diperjualbelikan dengan harga murahan. Maka wail, kecelakaan bagi mereka dikarenakan tulisan-tulisan mereka, dan kecelakaan bagi mereka dikarenakan hasil mereka berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dengan catatan dan kitab-kitab tersebut. Jadi Allah yang ngasih tahu kita kalau dalam Taurat ada apa? Penyelewengan. Pemalsuan. Allah yang ngasih tahu kita kalau dalam Injil juga ada pemalsuan. Jadi mana yang menurut hawa nafsu mereka cocok, itu dipakai, ditulis, diganti, dirobah. Maka lihat, sehingga apa? Taurat ada versinya, Injil ada versinya, kalau Al-Quran tidak ada versinya. Nah yang parah ini kalau Islam dibuatkan versi, versi Arab sama versi Nusantara, nanti versi Sasak. Ya, Al-Quran tidak bisa dirobah. Nah, yang mau sempat dirobah apa? Cara baca langgam Jawa. Nanti langgam apa? Langgam Sunda, langgam Sasak. Ada wail, neraka bagi mereka. Ya. Qalu huwa min indillah. Mereka mengatakan, oh, ini datang dari Allah. Padahal yang nulis siapa? Mereka. Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila. Mereka beli dengan harga yang sedikit. Awala yanhaakum ma ja'akum min al-'ilm an mas'alatihim. Tidakkah ilmu yang datang kepada kalian melarang kalian untuk bertanya kepada mereka, wahai kaum muslimin? Jangan tanya ahlul kitab. Ya, jangan tanya mereka. Fala wallah. Sekali-kali tidak, demi Allah. Ya. Ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'alalladhi unzila 'alaikum. Jika tidak akan kami lihat salah seorang di antara mereka bertanya, ya, kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Maknanya apa? Kok aneh orang Islam tanya kepada mereka sementara mereka enggak ada yang tanya tentang Quran. Ini apa? Aneh. Mereka enggak mungkin akan bertanya kepada kalian tentang Quran. Susah. Tapi kalau kalian kok mencari ilmu pada kitab-kitab mereka, sibuk dengan kitab-kitab mereka, menghafal kitab-kitab mereka, Qurannya enggak dihafal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihafal. Ini sesuatu yang aneh. Baik. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Maka hadis ini menjelaskan kaum muslimin di zaman Ibnu Abbas, mereka bertanya kepada ahlul kitab, menulis cerita-cerita ahlul kitab. Nah, sahabat melihat ini tidak boleh, maka dilarang. Kenapa? Dengan adanya Al-Quran, turunnya Al-Quran, ini sudah cukup. Karena apa? Al-Quran muhaimin, dia yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Kalau memang itu benar dalam kitab Taurat dan Injil tidak dicampur tangan, tidak ada campur tangan manusia, maka apa? Al-Quran akan membenarkannya. yang terhapus dalam Al-Quran atau disebut Al-Quran menghapusnya, terhapuslah hukumnya, tinggal cerita. Ya, ya, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Ini mizah, ini keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Jadi para sahabat melihat gerak-gerik orang-orang di zaman beliau, sehingga muncul yang dikatakan riwayat-riwayat Israiliyat. Berita Bani Israel banyak yang aneh-aneh, banyak yang ajaib-ajaib. Tapi enggak punya sanad, ini enggak bisa diterima. Dilihat oleh sahabat gerak-gerik seperti ini, akhirnya mereka dilarang. Kenapa? Karena sahabat tahu mereka itu pendusta. Jangankan sama kita, sama Allah aja dikerjain. Nah, apa itu? Kitab Allah dirobah kok. Kok kita percaya sama mereka? Kitab Allah dirobah, dikatakan ini kitab Allah. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Oh, ini datang dari Allah katanya. Padahal yang nulis siapa? Mereka. Mengikuti hawa nafsunya, maslahatnya. Mereka yang nulis. Beda para sahabat. Sahabat tidak berani merubah ketetapan Rasul, sabda Rasul tidak berani. Lihat ketika dalam perdamaian Hudaybiyah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib tulis surat. Hadza ma katabahu Muhammad Rasulullah. Ya, ini yang dicatat oleh Muhammad utusan Allah. Keberatan orang musyrikin Makkah. Ya Muhammad, kalau kami tahu engkau utusan Allah, kami tidak larang kau masuk Mekah. Rabah Muhammad bin Abdullah. Ali disuruh oleh Nabi SAW, ya Ali, umhu, hapus Rasulullahnya, biar Muhammad bin Abdullah saja. Ali gak mau. Akhirnya Nabi minta, mana dia posisinya Rasulullah itu? Nabi sendiri menghapus. Ganti Muhammad ibn Abdullah. Sahabat tidak berani merubah ketetapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ini kitab Allah dirubah. Ya. Nah, kalau kita zaman sekarang hadis palsu yang banyak, terutama musim mulut. Ya. Dan mengatakan apa ini, katanya orang sunnah ini hanya baca satu hadis, tidak membaca hadis yang membolehkan, yang tidak boleh aja dibaca, katanya. La ilaha illallah. Kok bisa Rasulullah itu bertentangan ucapannya gitu loh. Pada suatu saat boleh, kok saat yang lain tidak? Tidak boleh. Ini Rasul dari mana ini? Allah sudah tegaskan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilaban kathira. Sekiranya Al-Quran ini datang dari selain Allah, akan banyak pertentangan. Dan hadis-hadis yang disebut ya zahirnya bertentangan sudah disatukan, dipadukan oleh para ulama. Jadi tidak ada hadis yang sahih akan saling kalau ada rupanya bertentangan, kemungkinan ada satu hadis umum, yang satunya hadis khusus. Ada hadis yang mutlak lepas, ada hadis yang muqayyad terikat. Ada hadis yang dahulu terhapus, ada hadis yang belakangan, ini yang menghapus. Dinamakan nasikh dan mansukh. Tapi kalau sama-sama hadis saling tabrak, bukan umum, bukan khusus, bukan muqayyad, bukan ya mutlak, bukan pula nasikh, bukan pula mansukh, hada mustahil. Pasti kemungkinan ini ada hadis yang tidak beres. Ini di akhir zaman. Baik. Nah, ketika dilihat oleh sahabat gelagat seperti itu, banyak yang bertanya kepada ahlul kitab, ditulis. Banyak belajar kitab-kitab mereka, ditulis. Sahabat peringati, kenapa? Ditahu mereka itu tukang bohong. Maka lihat, sejarah membuktikan yang merusak di dalam Islam adalah orang-orang luar Islam yang disebut zanadiqah, masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Mereka yang banyak buat hadis palsu. Maka para ulama menjelaskan dawai, pendorong asbab munculnya hadis palsu banyak. Satu, itulah dia, ingin merusak Islam dari dalam. Yang kedua, at-tazalluf lil hukam. Banyak orang yang menjilat kepada penguasa, muncul hadis palsu memuji penguasa, itu dia. Tapi yang paling dominan ini dia, ingin merusak apa? Islam dari dalam. Yang sekarang akhir zaman, sejak Napoleon Bonaparte parti masuk ke Mesir, adanya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Jadi orang kafir enggak perlu nyerang kita pakai senjata, tapi apa? Senjata rahasia dimasukkan ke kita lewat pemikiran. Oh, semua agama sama, ain pemikiran mereka sudah itu. Ya. Yang benar itu Allah yang menentukan nanti hari kiamat. Di dunia enggak ada yang benar. Semua bisa benar. Ada pemikiran-pemikiran orientalis, ya, pemikiran orang-orang kafir, orang-orang liberal yang ingin menghancurkan Islam dari dalam tanpa harus perang. Nah, diketahui oleh para sahabat mereka itu bohong, mereka itu dusta. Ya, sampai kitabullah saja mereka robah. Maka diingatkan, cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka lihat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Atau disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muawiyah radhiyallahu anhu, dia menceritakan beberapa orang Quraisy di kota Madinah. Lalu di saat itu disebutlah Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini suka membawa berita Israelinya. Apa kata beliau? Kata Muawiyah, apa kata beliau? In kana min asdaqi ha'ula'il muhaddithin alladhina yuhaddithuna an ahli kitab wa in kunna ma'a dhalika lanablu 'alaihi al-kadhib. Ka'ab al-Ahbar ini orang yang paling jujur memberitakan tentang ahlul kitab. Tapi apa? Pernah juga bohong. Yang tidak bohong itu kitabullah. Yang tidak bohong itu sunnahnya, haditsnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ah, kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah dari hadis Jabir, pernah Umar mendatangi Nabi membawa lembaran Taurat atau lembaran yang didapatkan dari ahlul kitab. Dibaca di hadapan Nabi, faghadiba Nabi marah. Nabi marah. Apa katanya? Laqad ji'tukum biha bayda. Aku sudah bawakan kepada kalian agama ini putih bersih. La tas'aluhum an syai' fa yukhbirukum bihaq fatakdzibu. Berarti jangan-jangan kalian bertanya kepadanya, dia menyampaikan yang benar, kalian mendustakan. Atau menyampaikan yang batil, kalian membenarkan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Nabi Musa hidup, tidak ada jalan lain baginya kecuali dia harus mengikuti aku. Jadi kalau sudah datang Nabi Muhammad SAW, tidak terpakai kitab-kitab sebelum, sudah tidak kepakai sudah. Maka demikian juga kita ketika datang dalil Al-Quran dan Sunnah, jangan lagi bawa-bawa ulama. Nah, ini kita ini. Kalau sudah jelas, terang benderang, enggak ada sama sekali pertentangan di antara dalil, maka apa? Jangan lagi dihantam dalil itu dengan perkataan manusia. Tidak boleh. Karena kebenaran mutlak itu hanya pada kitabullah dan hanya ada pada sunnahnya atau hadisnya Rasulullah, ada mutlak. Tapi kalau kita sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kulluna raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Semua kita ini bisa ditolak dan bisa menolak kecuali yang punya kuburan, menunjuk kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mengajarkan kita untuk tidak fanatik kepada orang selain dari kepada kebenaran kebenaran selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak akan ditanya kenapa engkau tidak ikut Ustaz Fulan, kenapa engkau selisihi organisasi Fulan. Tidak ada pertanyaannya dalam kubur itu. Tapi ada pertanyaannya, man hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Orang beriman mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang di dunia ini tidak pernah dikenalkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenalkan apa? Ini musannif terus dikenalin. Mau jawab pakai apa kira-kira? Pertanyaannya matematika tetapi diajarkan IPS. Bisa jawab? Hah? Bisa jawab enggak? Ya, dikasih IPS tapi pertanyaan matematika. Nah, ini urusan dunia, apalagi urusan apa? Akhirat. Baik. Maka oleh karena itu Ibnu Abbas melarang sahabat dan kita semua jangan bertanya ya urusan agama ini kepada siapa? Ahlul kitab. Ya. Dan tidak ada yang menyuruh kita bertanya kepada mereka. Allah cukupkan kita dengan Al-Qur'anul Karim yang Allah sendiri yang menjaganya. Tidak ada yang mampu untuk merubahnya sama sekali. Dan ingat, Al-Qur'anul Karim kitab terakhir turun dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaru firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang ada pada Ahlul Kitab itu telah tercampur antara yang hak dengan yang tidak bisa dipisahkan sudah. Ya. Dan kalau ada kebenaran sudah dihapus oleh Al-Qur'an sudah cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ahlul Kitab itu tidak pernah menginginkan kebenaran. Kenapa? Karena tidak pernah bertanya kepada kaum muslimin. Tidak pernah bertanya. Nah, kalau mereka enggak bertanya, kenapa kita bertanya kepada mereka? Baik. Pada hadis ini atau dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Faedah yang pertama para hadirin rahmatullah azza wajalla. Yang pertama, larangan untuk bertanya kepada Ahlul Kitab tentang urusan agama dan kitab-kitab mereka. Cukuplah yang ada pada kita, yaitu apa? Al-Quran was Sunnah. Yang kedua, hadis ini menerangkan mizatul Quranul Karim, keistimewaan Al-Quran. Dia terjaga dari apa? Segala pemalsuan, penyelewengan. Sekaligus hadis ini menerangkan ya Ahlul Kitab Ahlul Kadzib. Mereka suka dusta. Maka jangan sampai kita ini para hadirin tertipu. Ah, beli sama seorang ini aja katanya. Kenapa? Meskipun dia kafir jujur katanya. Lah, kalau sama Allah enggak jujur, ngapain sejujur sama kita? Iya, pertama jujur untuk menarik pembeli. Tapi selanjutnya, ini loh Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, "In kana min asdaqi haula'il muhaddithin." Ya. Kabal ahbar itu orang yang paling jujur menyampaikan berita. Ya. Berita tentang Ahlul Kitab, tapi pernah juga apa? Bohong, salah beritanya, pernah salah beritanya. Faedah berikutnya, wa fihi bayan al-istighna bil kitab was sunnah. Hadis ini menerangkan cukupkan diri dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengambil akidah. Dalam urusan apa? Atau dalam mengambil akidah secara khusus dan agama secara umum. Kenapa? Karena Nabi beliau mengatakan ahdatsul akhbari billah, berita terbaru tentang Allah azza wajalla. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan ilmu kalam sehingga berujung-ujungnya kepada pengingkaran terhadap asma was sifat. Faedah berikutnya, Hadis ini menunjukkan umku ilmi sahabah wa bu'du nazarihim, kedalaman ilmu para sahabat dan jauhnya pandangan para sahabat. Ini menunjukkan kedalaman ilmu mereka para jemaah. Maka dari sini menunjukkan wajibnya kita mengikuti pemahaman mereka. Ya. Maka itu sebabnya wajib mengikuti manhaj salaf. Karena Allah menerangkan dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bi mithli ma amantum bi faqad tadaw." Jikalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, kalian dapat hidayah. Syarat hidayah beriman seperti apa mereka imani. Mereka mengimani tauhid asma wa sifat seutuhnya, imani seperti iman mereka, pahami seperti pemahaman mereka, selamat kita. Dapat hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau kita berpaling berarti kita berada dalam permusuhan dengan mereka. Wa fihi itsbatu tahrifi at-Taurat wal Injil. Hadis ini menerangkan juga bahwasanya Taurat dan Injil sudah dirubah. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk apa? Untuk mengamalkan, mengambil berita darinya, mengimani Taurat, Injil yang Allah turunkan dan kitab-kitab yang diturunkan dari langit wajib. Tapi yang turun dari Allah, ya, adapun yang sudah dirubah ini kita tidak apa? Tidak percaya. Yang kita percaya dia itu sudah dirubah. Yang aman dan sebagai pengaman satu-satunya apa? Al-Qur'anul Karim. Yang mana minhu bada wa ilaihi ya'ud, datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah di akhir zaman, akan diangkat dalam satu malam saja. Jadi hatta mau nulis pakai emas, dia tetap terangkat pada jemaah. Mau nulis pakai besi, ayatnya akan hilang. Baik, itu dia hadis terakhir dalam bab. Kita masuk ke bab berikutnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, bab qaulillah taala la tuharrik bihi lisanak. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat untuk membacanya. Di dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Bab firman Allah dalam surah apa? Al-Qiyamah ayat 6-16 dan selanjutnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat untuk membacanya. Tunggu dulu Jibril selesai. Wa fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam hina yunzalu alaihi al-wahy. Dan bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu. Apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini? Maksud beliau ingin membedakan mana perbuatan Nabi sebagai hamba, sebagai makhluk, mana perbuatan Allah yang merupakan sifat. Maka ya ingat, kitab ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Karena asal muasal penyakitnya berangkat dari apa? Jahmiyah yang ingkar kepada sifat Allah Azza wa Jalla, baik ya dengan cabang-cabangnya, ada yang mengingkari sepenuhnya, ada yang mengingkari sebagiannya. Ingkar kepada sebagiannya sama artinya ingkar kepada semuanya, seperti Al-Asy'ariyah yang percaya hanya 7 sifat yang dinamakan sifatul ma'ani, ya ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya ada 6 sifat, ya ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan yang lainnya. Hanya ini yang diimani, disebut sifatul ma'ani. Lalu dikembangkan menjadi 20 sifat, wujud, qidam, baka, mukhalafatul hawadith, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah, Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Kenapa yang 20 ditetapkan? Karena ini cocok dengan akal, katanya. Ketika dibawakan hujjah, loh, kalian menetapkan Allah hidup. Loh, bukankah makhluk juga hidup? Betul, Allah hidup. Layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan hidupnya makhluk. Baik, sekarang kita juga menetapkan Allah punya tangan, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Apa bedanya itu ditetapkan, ini diingkari, semuanya padahal punya dalil. Ya, kalau itu dikatakan serupa dengan makhluk, bukankah ini juga serupa dengan makhluk? Jadi apa yang ditetapkan, ya, apa yang mereka tetapkan tidak ada bedanya dengan apa yang mereka ingkari. Baik. Jadi Imam Al-Bukhari ingin membedakan di sini apa? Mana perbuatan Allah yang merupakan sifat bukan makhluk? Mana perbuatan makhluk yang memang itu makhluk, semuanya memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi menggerakkan lisannya membaca wahyu, itu perbuatan Nabi. Makhluk. Tetapi ya, yang dibaca itu adalah kalamullah. Kalamullah, ucapan Allah, sifat fi'il sekaligus sifat zat. Sifat fi'il, Allah berbicara kapan dia mau. Ya, waktu Nabi Musa Allah berbicara dengan Taurat. Waktu Nabi Isa Allah berbicara dengan apa? Injil. Waktu Nabi Muhammad Allah bicara dengan apa? Al-Quran. Maka disebut firman Allah itu, ya, hadithul ahad, qadimun naw, hadithul ahad. Jenisnya qadim, ya, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi naw-nya, jenisnya ada yang terbaru, ada yang terbaru, ada yang terbaru. Maka lihat, ya, orang ahlul kitab menamakan Taurat kitab perjanjian lama, Injil kitab perjanjian baru, katanya. Kenapa? Taurat lebih lama, soalnya baru datang apa? Injil. Nah, yang terbaru Al-Qur'anul Karim, yang menceritakan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, kitab yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kurangnya sama sekali. Baik. Maka itu sebabnya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menerangkan tentang Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran, apakah ini ucap oleh seorang, apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Apa kata mereka? Apa kata para ulama kita? As-saut, sautul qari, suara, suaranya tukang baca. Wal-kalam, kalamul bari, tetapi yang dibaca, ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan tawassu dalam hal ini, terlalu membuka. Contoh sekarang, yang ada di dalam mushaf, tinta dan lembaran kertasnya, apa ini? Makhluk apa? Sifat Allah, kalamullah. Nah, jangan taruh di dalam lagi. Ya, kalau kita urut sama seperti yang tadi. Ya, yang tercatat itu kalam, adapun tinta dan lembarannya, ini apa? Makhluk. Karena ingat, fitnah terbesar terjadi di tengah-tengah umat Islam ketika muncul kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah, mereka telah mengajak raja dan penguasa saat itu, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, sampai Imam Ahmad masuk penjara, di penjara dicambuk 30-an kali sampai hilang akal beliau. Ulama-ulama semuanya disiksa. Ada yang dicabut subsidi. Ada yang dicabut gaji. Yang tidak mau mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mau Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Asalnya ini di zaman dahulu, di kalangan para sahabat wassalam, tidak ada mengatakan bukan makhluk. Asalnya Al-Quran kalamullah. Karena itu Allah sebutkan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrikin minta suaka, kasih suaka, kasih perlindungan sehingga mereka bisa mendengar kalam Allah. Sampai sini dia dulu. Nah, ketika muncul kelompok Jahmiyah diiringi dengan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Ah, jadilah Ahlussunnah menambah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Kalam itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah bukan makhluk, tapi sifat. Baik. Dan sifat mengikuti yang disifati. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Quran makhluk, secara tidak langsung berarti yang berbicara juga apa? Makhluk. Maka itu sebabnya dikafirkan. Ya. Itu sebabnya Khalid al-Qasri telah menyembelih Al-Ja'ad ibn Dirham di saat hari lebaran Idul Adha. Kenapa? Salah satunya telah ditegakkan hujjah, masih tetap mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa? Makhluk. Disembelihlah dia. Ta'zir sebagai hukuman. Dengan demikian para hadirin rahimahullah azza wa jalla, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam ketika turun wahyu terasa berat bagi beliau, sehingga Nabi SAW menggerakkan lidahnya untuk membaca Quran ketika dibacakan Jibril. Nabi pun ikut menggerakkan, Nabi SAW menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya mengikuti bacaan apa? Jibril. Karena apa? Di musim sangat dingin, saking beratnya turunnya wahyu itu, padahal Jibril yang membacakan, Nabi SAW keringat bercucuran. Apalagi Allah berbicara ketika didengar oleh para malaikat. Malaikat pingsan. Bayangin antum. Dan ini menunjukkan Allah berbicara enggak sama dengan siapa? Makhluk. Nah, kita ini kalau teriak, sekuat kita teriak, insyaallah pecah kita punya pita. Insyaallah orang enggak kedok. Orang enggak bakal tuli dengan suara kita teriak. Duluan ini yang rusak. Ini Allah Azza wa Jalla berbicara, malaikat pingsan. Termasuk malaikat yang paling kuat dan paling hebat, jin palem, bahasa Jawa semaput, pingsan mereka, pingsan. Nah, Allah sampaikan kepada Jibril, pingsan para malaikat. Setelah siuman, Jibril pertama kali, "Madza qala rabbukum," kata malaikat yang lain, "apa kata Rabb kalian?" Ya, qalul haq, dia berkata yang benar. Diturunkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi lelah juga. Di musim dingin, ketika turun wahyu melalui Jibril, Nabi keringat, bercucuran keringatnya. Bayangkan para jamaah, ini menunjukkan tidak sama kalam Allah dengan kalam makhluk. Tidak akan sama para jamaah. Ya, akhirnya Nabi SAW ikut menggerakkan lisannya karena takut ketinggalan. Allah larang dia, la tuharrik bihi, jangan engkau gerakkan lisanmu bihi bil Quran. Ini membedakan, beda Quran beda dengan lisan. Ya, li ta'jalabi, untuk engkau cepat menghafalnya karena takut ketinggalan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan mengumpulkannya. Allah Azza wa Jalla yang akan menjaganya. Ya, tapi ketika dibacakan diam saja. Kami akan kumpulkan dia, tidak akan ketinggalan sedikit pun. Maka ini juga indikasi bahwasanya Al-Qur'an memang akan dikumpulkan menjadi satu mushaf. Maka ini dikumpulkannya Quran menjadi satu mushaf terjadi zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan bid'ah apalagi hasanah, tapi sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Dan dengan indikasi-indikasi syarat-syarat dari Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW, memang Quran itu akan dikumpulkan dan akan dibukukan menjadi ya lembaran-lembaran yang ada sehingga berjumlah 30 juz itu. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini para hadirin. Nanti malam lagi kita lanjutkan insyaallah taala, dan nanti malam Kamis di Masjid At-Taqwa bisitur insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah.